بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan membahas hadis tentang al-mu'minu al-qawi, seorang mukmin yang kuat, yaitu hadis yang ke-12 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyuni al-Akhyar karya Syekh Sa'di rahimahullah. Disebutkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini adh-dha'if, wa fi kullin khairun, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو taftahu amal syaitan, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih Allah cintai, minal mu'min adh-dha'if, dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada tiap masing-masing mereka ada kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah pada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, serta janganlah merasa lemah. Fa'in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, maka jangan engkau katakan, lau anni fa'altu kada, seandainya saya melakukan demikian, kana kada wa kada, tentu akan terjadi demikian dan demikian. Walakin, akan tetapi, qul, ucapkan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah menakdirkannya dan apa yang Allah kehendaki akan ia lakukan. Fa inna law taftahu 'amala syaitan, karena kata-kata law, seandainya, seandainya, itu akan membuka amalan syaitan. Riwayat Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting bagi kita semua, hadis yang sangat mulia, dan kita bisa mengambil banyak faedah dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini tentang seorang mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Beliau menyebutkan dalam hadis ini bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Siapakah mukmin yang kuat dan siapakah mukmin yang lemah? Mukmin yang kuat, kuat terutama dari sisi agama, dari sisi iman itu sendiri. Bukan sekedar orang mukmin yang berfisik kuat, gagah postur tubuhnya, membuat orang lain takjub. Bukan itu. Itu adalah sesuatu yang mungkin bisa mendukung imannya dan mungkin juga tidak dipakai untuk mendukung imannya, sehingga sekedar kekuatan fisik belum menjadi sesuatu yang terpuji kalau sekedar semata-mata itu. Kekuatan fisik mungkin akan menjadi terpuji ketika itu mendukung kekuatan atau mendukung iman. Seorang yang berfisik kuat kemudian digunakan untuk taat kepada Allah. Anggap misalnya seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan para sahabat yang berfisik kuat, ya, lalu mereka menggunakannya untuk taat kepada Allah. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, tentu itu hanya sebatas contoh. Maka kekuatan fisik menjadi terpuji karena mendukung ibadah, mendukung ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kekuatan fisik yang tidak dipergunakan untuk mendukung ketaatan kepada Allah, justru akhirnya dia tercela dari sisi sudah diberi nikmat oleh Allah, tapi tidak digunakan untuk taat kepadanya. Ya, sudah diberi kemampuan, tapi tidak digunakan untuk ketaatan. Nah, ini akhirnya tercela. Oleh karenanya di sini, seorang yang dikatakan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, yakni dari bab agamanya, ketaatannya. Tentu kita ingat apa yang disebut dengan iman, mukmin, seorang yang beriman. Seorang yang beriman, apa iman itu? Iman mencakup ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan amalan anggota badan. Ketika semuanya berjalan dengan baik dan melakukan seoptimal mungkin atau melakukan sekuat tenaga dengan anggota badannya, dia berusaha untuk menyempurnakan imannya. Dengan amalan lisannya, dia berusaha untuk menyempurnakan imannya. Dan keyakinannya juga semakin kuat, amalan kalbunya semakin kuat, yakinnya kepada Allah, tawakalnya kepadanya, bergantung kepada Allah, dan seterusnya dari amalan-amalan kalbu, maka semakin lengkap dan semakin kuat. Inilah yang disebut dengan mukmin yang betul-betul kuat. Ya. Kemudian Disebutkan pula di sini oleh Syekh Sa'd rahimahullah tentang cabang-cabang iman. Iman memiliki cabang yang banyak, 70 sekian cabang, seperti sabda Rasul di hadis yang lain. Dari mulai yang paling rendah, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, sampai yang paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah, seorang mukmin melakukannya. Terus dari berbagai cabang itu dia lengkapi, dia sempurnakan, maka itulah fahuwal mu'minul qawi, dialah mukmin yang kuat. Alladhi haza a'la maratibil iman, yang memperoleh tingkatan tertinggi dari keimanan. Ya. Nah, Nabi mengatakan bahwa al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada yang lemah. Nah, kalau begitu siapa yang lemah? Yang lemah adalah yang lemah dalam bab ini juga, bab iman. Ya. Di mana imannya mengalami keturunan, artinya turun dari martabat yang semestinya, turun dari tingkatan yang semestinya. Nah, sehingga dikatakan al-mu'min al-dha'if, mu'min yang lemah. Karena kita juga ingat bahwa yang namanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ketika iman itu berkurang, ya, dan terus berkurang, bihasabi ulumil iman wa ma'arifih wa bihasabi a'malihi, kata Syekh Sa'di dalam penjelasannya, sesuai dengan ilmu dan pengetahuan terkait dengan bab iman ini dan agama berkurang, atau memang belum dia dapatkan, atau berkurang karena lupa, tidak diingat-ingat, tidak dibaca kembali, tidak dihafal, sehingga ilmu itu berkurang. Dan juga dari sisi amal, amal juga berkurang, tidak lagi semangat untuk ibadah, tidak lagi semangat untuk talabul ilmi. Nah, ini mengalami penurunan, berkurang. Seperti itu kondisinya, maka disebut al-mu'min al-dha'if, mu'min yang lemah. Ya. Namun demikian, bagaimanapun seorang mukmin tetap ada sisi baiknya. Iman tetap punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan wa fi kullin khair, dan pada tiap masing-masingnya ada kebaikan. Ya, tiap masing-masingnya ada kebaikan. Bukan kemudian mukmin yang lemah tidak punya kebaikan, tetap masih ada kebaikan. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, juga di sini oleh Syekh Sa'id rahimahullah, yajma'uhum thalathatu aqsam. Jadi kalau kita klasifikasikan mereka menjadi tiga golongan, dilihat dari sisi kekuatan iman atau kelemahannya, diklasifikasikan menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah yang disebut dengan as-sabiqun ilal khairat. As-sabiquna ilal khairat, mereka orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ini tingkatan yang tertinggi. Definisinya adalah alladzina qamu bil wajibat wal mustahabbat. Mereka yang melakukan perkara-perkara yang wajib, wal mustahabbat, sekaligus melakukan yang sunnah-sunnah. Wa tarakul muharramati wal makruhat. Lalu juga meninggalkan yang haram serta yang makruh. Wa fudhula al-mubahat, bahkan juga meninggalkan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Ada perkara-perkara mubah ya, yang sebetulnya mubah tetap, cuma kalau berlebihan menjadi kurang baik. Bagi tingkatan tertinggi yaitu as-sabiqun ilal khairat, hal seperti ini juga ditinggalkan. Wa kammalu ma basyaru bihi min al-a'mal wa tasawwu bi jami' sifatil kamal. Lalu mereka menyempurnakan dengan berbagai amalan ya, dan mereka menyempurnakan sifat-sifat kebaikan itu dengan berbagai sifat yang mulia. Nah, ini tingkatan tertinggi ya. Tingkatan yang tertinggi yaitu yang disebut dengan as-sabiquna ilal khairat. Walaupun mereka tetap juga bertingkat-tingkat ya. Mereka tetap juga bertingkat-tingkat dan Allah yang Maha tahu tentang perincian daripada tingkat-tingkat mereka masing-masing orang dibanding dengan yang lain, Allah yang Maha tahu. Tapi sebagai contoh misalnya, anggap contoh yang mudah, para al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka orang-orang yang jelas masuk dalam tingkatan as-sabiqun ilal khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan semuanya. Keempatnya, bahkan para sahabat ya, secara umum mereka orang-orang seperti itu. Namun apakah mereka ada dalam satu tingkatan? Tidak. Ternyata mereka juga bertingkat-tingkat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentu adalah yang paling tinggi. Berikutnya Umar, berikutnya Utsman dan berikutnya Ali. Nah, jadi dalam level ini as-sabiquna ilal khairat juga bertingkat-tingkat, dan seperti yang saya katakan untuk perinciannya Allah yang Maha tahu. Ya, tentu sebagian kita ketahui seperti yang tadi kita contohkan karena berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian lagi kita tidak mengetahui. Ya, yang jelas perbedaan tingkatan tetap ada pada kelas ini. Kemudian pada level berikutnya yaitu yang di bawahnya yang disebut dengan al-muqtasidun. Al-muqtasidun. Ini bentuk jamak, bentuk mufradnya al-muqtasid. Ya. Apa definisinya? Alladzina iqtasaru 'ala al-qiyami bil wajibati wa tarki al-mahdhurat. Yaitu orang-orang yang membatasi dalam amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi golongan ini al-muqtasidun, mereka adalah golongan yang di bawah as-sabiquna ilal khairat. Mereka lebih fokus pada amalan-amalan yang wajib. Yang sunnah mereka kurang. Mungkin tetap ada satu dua ya, sedikit banyak tetap ada. Namun mereka lebih pada melakukan yang wajib. Amalan sunnahnya tidak atau kurang, sangat kurang. Begitu pula dalam bab hal yang ditinggalkan, mereka meninggalkan yang haram, perkara-perkara yang haram mereka jauhi, yang makruh masih mereka lakukan. Ya, nah ini tetap suatu yang baik, suatu yang mulia, sesuatu yang sudah pada tingkatan yang cukup tinggi, asal betul-betul ya, kita belum mesti sampai tingkatan ini karena kenyataannya yang wajib juga banyak yang ditinggalkan, yang haram pun masih banyak dilakukan. Walaupun kita juga melakukan yang sunnah, Tapi seberapa besar sunnah yang dilakukan untuk menambal haram yang dilakukan, ya, seimbang apa enggak? Seberapa besar sunnah yang dilakukan untuk menambal kewajiban yang ditinggalkan, seimbang atau enggak? Nah, jadi tingkatan yang tadi al-muqtasidun, kalau dia benar-benar konsekuen dengan itu, yang wajib dilakukan semua, tidak ada kewajiban yang ditinggalkan, yang haram betul-betul ditinggalkan, walaupun bab sunnah dan makruh belum dia lakukan, tapi kalau konsekuen dengan ini tingkatan yang tinggi, ya, tidak mudah mencapai tingkatan yang kita sebutkan kalau betul-betul konsekuen. Makanya dulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Islam, dijawab dengan beberapa amalan intinya rukun Islam. Ya, lalu Nabi katakan, setelah itu orang itu mengatakan, wallahi la azidu ala hada wa la ankus, demi Allah saya enggak akan melebihi dan tidak akan mengurangi. Nabi katakan, aflaha in sadaq. Ya, dia kalau jujur akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan kisah yang lain, ya, saya ingat saya kisah yang lain, ya, disebutkan bahwa Nabi mengatakan kalau jujur benar dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, padahal kita lihat bahwa orang itu mengatakan, ya, tidak akan melebihi tapi juga tidak akan mengurangi. Apa yang dilakukan? Inti daripada Islam itu amalan-amalan yang wajib, yang haram dia tinggalkan ketika itu, ya. Artinya entah itu tahun berapa, ya, karena kita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan syariat yang sudah lengkap atau ketika itu belum lengkap. Yang jelas Nabi katakan kepada orang tersebut ketika itu bahwa kalau dia betul-betul konsekuen masuk ke dalam surga. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, tingkatan yang kedua yaitu al-muqtasidun, walaupun secara teori kelihatannya mudah dan kelihatannya gampang, tapi sesungguhnya secara praktek kita belum mesti masuk ke situ. Seperti yang tadi saya katakan, kita mungkin mengatakan, yo, kita kan sudah mengamalkan yang sunnah juga, yang makruh juga kita juga tinggalkan, banyak kita tinggalkan. Iya, betul. Tapi ingat tadi saya katakan bahwa sunnah yang sudah kita lakukan itu apakah cukup untuk menambal wajib yang sebagiannya kita tinggalkan, belum kita laksanakan. Sunnah yang kita lakukan itu apakah bisa menutup dosa yang kita lakukan, ya, seberapa banyak? Padahal yang namanya meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, enggak seberapa besar. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kita ini kondisinya mencampur yang baik dengan yang buruk, masih banyak mencakup melakukan keburukan, banyak pula melakukan yang di kebaikan itu pun kalau diterima, ya, jumlahnya mungkin banyak kalau kita hitungan 1-2, tapi sudahkah benar, sudahkah diterima, ini pertanyaan besar, jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kondisi kita, campur yang baik dengan yang buruk. Ya, ala kulli hal, ya, kita berusaha untuk terus memperbaiki kondisi kita. Nah, kondisi atau tingkatan yang ketiga, adh-dhalimuna li anfusihim, mereka orang-orang yang zalim terhadap diri mereka. Adh-dhalimuna li anfusihim, orang-orang yang zalim terhadap diri mereka. Siapa mereka itu? Definisinya, alladzina khalatu 'amalan shaliha wa akhara sayyi'a, yaitu orang-orang yang mencampur antara amal yang saleh dan amal yang buruk. Amal yang saleh ada, yang buruk juga banyak. Mencampur antara yang baik dan yang buruk. Nah, ini level yang paling rendah. Dan mereka pun juga berbeda-beda. Sebagaimana level-level yang lain, pada masing-masing level tingkatannya berbeda-beda. Tapi yang jelas, kita masing-masing melihat kondisi kita, kenyataannya seperti itu. Ya. Kenyataannya seperti itu, maka yakni banyak-banyak kita hendaknya memperbaiki kondisi kita dari sisi ilmu dan dari sisi amal, ya, berusaha untuk meningkat, ya, setahap demi setahap. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa naik ke level yang di atas, ya, dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada hadis tadi, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Tapi masing-masing tetap punya kebaikan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka Nabi SAW kemudian memberikan kepada kita suatu bimbingan, ihris ala ma yanfa'uk. Nah, jadi kaitannya dengan bab yang sebelumnya tadi. Semangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang manfaat bagi kamu. Sekarang apapun kondisi kamu, dimanapun levelmu, yang penting ihris ala ma yanfa'uk. Kalau kamu sudah pada level tinggi dan semangat untuk melakukan yang manfaat, akan semakin tinggi. Kalau kamu pada level yang paling bawah dan kamu semangat untuk melakukan yang manfaat bagimu, kamu akan naik ke level-level berikutnya. Yang penting, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah pada perkara yang manfaat bagimu. Ya. Dan kemudian Nabi katakan wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Nah, ini tiga hal yang Nabi SAW berikan kepada kita kunci-kunci kebaikan. Pertama, al-hirs ala ma yanfa', semangat untuk melakukan yang manfaat. Dari ucapan Nabi ini berarti bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jangan menjadi orang yang malas. Berarti Islam sangat membenci kemalasan. Ya. Islam menghendaki agar pemeluknya menjadi orang yang semangat, giat. Semangat, giat, ya, dan tidak putus asa. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat untuk melakukan yang manfaat bagimu. Nah, apa yang manfaat itu? Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW agar kita melakukan dan semangat untuk melakukan yang manfaat? Sesuatu yang manfaat diterangkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, ringkasannya adalah mencakup dua hal, urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama dan urusan dunia, ini garis besarnya. Kita mulai dengan yang pertama, urusan agama. Ini pun secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, ilmu yang manfaat. Kedua, amal yang soleh. Pertama apa? Ilmu yang manfaat. Kedua, amal yang soleh. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat? Tentu yakni perinciannya bisa panjang lebar ya. Tapi secara global ilmu yang manfaat itu adalah kata beliau al-ilmu al-muzakki lil qulub wal arwah al-muthmir li sa'adatid darain. Ilmu yang akan membersihkan kalbu kita, ruh kita. Ilmu yang akan membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu karakter ilmunya begitu. Terus ilmu apa? Lebih konkretnya apa yang kita belajari? Ya. Intinya adalah Al-Quran, hadis. Ilmu yang bersumber dari kalamullah dan kalam rasulnya. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi, dan tentu mengetahui makna keduanya dengan benar. Mempelajari Al-Quran dengan tafsir yang benar, mempelajari hadis Nabi juga dengan tafsir yang benar. Kembali kepada tafsir para ulama kita as-salafus salih, para sahabat ya, dan pewaris ilmu mereka, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang berjalan dengan jalan mereka. Ini yang menjadi marja' referensi kita adalah mempelajari tafsir Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, maka dari itu ya, sesungguhnya untuk mempelajari itu perlu perangkat, ya kan, bahasa Arab dan seterusnya, sehingga kita mempelajari kitab-kitab para ulama itu. Syukur kalau kita bisa langsung. Kalau tidak, alhamdulillah, dengan adanya para dai, para ustaz yang membantu dan saling bantu membantu dengan yang lain untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan benar dari penjelasan para ulama yang berjalan di atas jalan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini ilmu yang manfaat. Ya. Kemudian yang kedua dari sesuatu yang manfaat dalam urusan agama, ya, setelah ilmu, kata beliau apa tadi? Amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh? Syekh Sa'di mengatakan bahwa al-amalu alladhi jama'a al-ikhlasa lillah wal mutaba'ah lirrasul, yaitu amal yang tergabung padanya antara ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan al-mutaba'ah lirrasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara dan bagaimana praktek Nabi dalam mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini secara ringkas. Jadi amal yang soleh adalah amal yang terpenuhi padanya dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadisnya pertama, ya, innamal a'malu binniyat. Kita belajari dulu awal kita mempelajari kitab ini, hadis yang pertama. Di situ li kulli imrin ma nawa, tiap orang apa yang dia niatkan. Qala lillah, ya, dapat pahala dari Allah. Ya, ini ikhlas. Kalau bukan lillah, yang enggak dapat pahala dari Allah. Karena dia niatnya bukan karena Allah. Jadi ini ikhlas. Yang kedua, harus mutaba'ah karena Nabi mengatakan, ya, pada hadis yang sudah kita pelajari juga, bahwa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak atas dasar ajaran agama kami, maka itu tertolak. Jadi yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi tertolak. Maka dengan dua hadis ini, amal akan menjadi saleh kalau ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang juga dikandung oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. "Faman kana yarju liqa'a rabbih," siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka ia hendaknya ya'mal 'amalan salihan, beramal yang saleh ya sesuai tuntunan Nabi, "wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada," dan tidak berbuat syirik, tidak ikhlas. Menyekutukan Allah itu tidak ikhlas, ya kan? Niatnya karena selain Allah. Nah, ini amal yang saleh. Nah, ini yang bermanfaat dalam urusan agama. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau pada perkara yang manfaat bagimu. Ilmu yang apa? Manfaat dan amal yang saleh. Kalau salah satunya saja, maka tidak jadi manfaat. Ada orang berilmu tapi enggak ada amal, akhirnya jadi ilmu enggak manfaat, ilmu sia-sia, ya kan? Bahkan bukan hanya ilmu sia-sia, dia pun dimurkai Allah, sudah diberi ilmu tapi enggak diamalkan, seperti kondisi orang Yahudi. Seperti siapa? Kondisi orang Yahudi. Punya ilmu, punya pengetahuan, tahu Nabi itu benar, Nabi Muhammad, tapi enggak mau mengikuti. Tahu hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, tapi tidak diamalkan. Hanya ilmu saja, amal yang soleh tidak ada, maka juga tidak jadi manfaat. Atau amal ada, tapi ilmunya yang tidak ada. Amalnya ada, semangat, tapi ilmunya enggak ada. Ya, ilmunya enggak benar. Ilmunya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, atau dari Al-Quran dan Sunnah tapi dengan penafsiran yang salah. Enggak jadi manfaat juga, sekalipun amalnya banyak. Ya, sekalipun amalnya banyak. Seperti siapa? Seperti orang-orang Nasrani, semangat dalam beramal tapi ilmunya bukan ilmu yang benar. Bahkan dengan demikian dikatakan tidak berilmu atau tanpa ilmu. Seperti mereka kondisinya. Nah, kedua golongan ini yang disebut dengan al-maghdub alaihim dan dhalil. Mereka yang dimurkai Allah dan yang sesat dari jalan yang benar. Nah, jadi kalau begitu, kita kalau ingin mengamalkan sabda Rasul yang akan berbuah kebahagiaan, semangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang manfaat dalam urusan agama. Ilmu yang manfaat, amal yang soleh, beriring, keduanya berjalan, bukan salah satunya. Kemudian berikutnya, sesuatu yang manfaat dalam urusan dunia. Ya, sesuatu yang manfaat dalam urusan dunia. Kalau begitu kita juga bersemangat dalam urusan dunia. Iya, tapi ada tuntunannya untuk menjadi manfaat. Kalau semata-mata mencari dunia tanpa tuntunan syariat, akhirnya tidak manfaat. Akhirnya bisa menjadi bencana, bisa menjadi malapetaka. Dan seorang yang mengejar-ngejar dunia akhirnya bisa menjadi hamba dunia, ketika tidak mengikuti tuntunan syariat untuk mendapatkan dunia yang bermanfaat. Lihatlah, Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wantakas, wa idha syika falantakas." Sungguh menjadi hina hamba dinar. Sungguh menjadi hina hamba dirham. Menjadi hina hamba pakaian khamisah dan khamilah. Da'isa wan takas hina dan ia menjadi terbalik. Idza syika falan taqash, bahkan kata Nabi kalau dia terkena duri pun tidak akan bisa mencabutnya. Ya, celaka. Hina. Nah. Demikian diumpamakan oleh Rasulullah SAW, dan itulah kata beliau bahwa mereka menjadi orang-orang yang hina karena menjadi hamba dunia. Kenapa? Karena mereka mencari dunia tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga tidak menjadi ma yanfa'uk, sesuatu yang manfaat bagimu. Maka dari itu, dalam bab kedua ini, sesuatu yang manfaat dalam urusan dunia, kita harus mengikuti bimbingan syariat. Kalau tidak, kita terperosok jauh dan celaka serta hina. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana kita mencari dunia sehingga itu menjadi manfaat? Tentu ikhwan fillah rahimakumullah, di antaranya kata Syekh Sa'd rahimahullah, an yakuna mu'assasan 'ala at-taqwa wan niyyah as-shalihah, agar dunia yang kita cari itu berkah, hendaknya terbangun di atas takwa dan niat yang baik. Ya, hendaknya terbangun di atas takwa dan niat yang baik. Terbangun di atas takwa bagaimana? Ya, kita mencari dunia harus pilih-pilih. Dunia itu kan macam-macam, jenis kerjaan macam-macam, jenis penghasilan macam-macam. Bertakwa kepada Allah dalam mencarinya, bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan pencarian penghasilan itu, dunia kita. Kemudian an-niyah as-shalihah, niat yang baik, niat yang benar. Bagaimana niat yang benar itu? Setelah kita pilih, oh ini pekerjaan halal, ya, itu yang haram saya jauhi, cara yang haram saya jauhi. Sekarang sudah benar, ini pekerjaan yang halal. Maka niatnya apa? Yang halal pun kalau niatnya salah, akhirnya jadi salah pula. Niat yang salihah diantaranya adalah apa? Ya, untuk melakukan kewajiban kita, menafkahi diri kita, keluarga kita. Itu merupakan niat yang baik. Itu kewajiban yang Allah wajibkan. Untuk memberikan nafkah kepada keluarga, yang itu adalah kewajiban saya terhadap keluarga saya. Termasuk niat yang baik untuk saya tercukupi dengan yang halal, sehingga saya tidak perlu kepada yang haram. Termasuk niat yang baik agar saya tidak bergantung kepada orang lain, ya, menjadi beban bagi orang lain. Saya dengan izin Allah bisa mandiri, bisa wara', bersikap hati-hati dengan rezeki yang Allah berikan, mencukupkan dengan yang halal. Termasuk niat yang baik, saya akan gunakan harta ini kelak kalau saya dapatkan untuk sesuatu yang mendukung ketaatan saya kepada Allah. Nih, harta yang saya dapatkan akan saya gunakan untuk taat kepada Allah, mendukung ketaatan kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mendukung ketaatan apa? Ketaatan itu ya banyak. Bisa saya pakai untuk thalabul ilmi, bisa saya pakai untuk berhaji, bisa saya pakai untuk bersedekah, bisa saya pakai untuk berbakti kepada orang tua saya, bisa saya berikan kepada kerabat-kerabat saya, bersilaturahmi dengannya. Ini semua pintu-pintu kebaikan. Nah, ini di antara niatan-niatan yang baik dalam mencari rezeki. Ya, jadi bertakwa kepada Allah, bangun di atas niat yang baik. Kemudian kata beliau, Syekh Sa'd rahimahullah juga, Alla yansa al-'abdu al-fadla fil mu'amalah kama qala ta'ala wala tansahu al-fadla bainakum bit-taysir 'ala al-musirin wa inzari al-mu'sirin. Agar jangan lupa dengan harta yang lebih, ya, atau apa, dengan apa, mungkin maksud beliau mungkin harta yang lebih, atau artinya apa, al-fadl, sikap, ya, sikap kemurahan dalam bermuamalah, mungkin begitu lebih tepat, agar seorang hamba tidak melupakan sifat kemurahan jiwa kita dalam bermuamalah. Misalnya mencontohkan, ketika ada orang kesusahan kita bantu, kepada mereka yang mungkin berhutang dengan kita belum mampu membayar bisa ditangguhkan, dan hal-hal yang seperti itu. Ya, ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mencari dunia. Ketika kita mendapat dunia, kita diberi kemudahan, diberi karunia, orang lain belum diberi seperti yang Allah berikan kepada kita, maka kita punya kelapangan dada, kita punya kemurahan jiwa, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka yang kesulitan. Ya. Nah, itu beberapa hal atau secara garis besar dalam mencari hal yang manfaat dari bab duniawi. Tentu jangan lupa meninggalkan yang haram tadi, dan itu bagian daripada ketakwaan, ya. Itu hal yang sangat penting, karena banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan perkara-perkara yang haram. Mereka yang penting mendapatkan penghasilan, tapi tidak perhatian dengan tuntunan agama, tidak perhatian dengan apakah ini diridhai oleh Allah atau tidak. Jangan seperti itu. Ya. Dulu disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, seorang istri berkata kepada suaminya ketika hendak mencari rezeki, kata si istri kepada suami tersebut, ya, berpesan kepadanya agar mencari penghasilan yang halal. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami yang ditinggal ini, yang di rumah, bisa bersabar dengan rasa lapar, tapi enggak mampu bersabar dengan panasnya api neraka. Nah, luar biasa kalau seorang istri seperti itu, ya, mendukung suaminya. Suami berusaha, si istri mendukung dengan hal-hal yang seperti itu, memotivasi suaminya untuk bertakwa kepada Allah. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami sabar, mampu untuk bersabar dengan rasa lapar, tapi kalau dengan neraka kami enggak mampu bersabar menghadapi panasnya neraka. Nah, jadi itu istri yang baik seperti itu. Jangan sampai membuat suami justru kalang kabut ketika mencari rezeki, serabutan. Kenapa? Karena dituntut yang penting dapat oleh istri, tanpa dituntut bab halal dan haramnya. Dan banyak orang yang seperti itu. Demi istrinya, yang penting cari rezeki. Karena yang di rumah menuntut, belikan ini, belikan itu. Ya, minta ini, minta itu. Kalau kamu mencapai target dalam sebulan sekian, jatahnya dia marah. Dan seterusnya. Akhirnya suami kelabakan. Ya. Tidak peduli dengan halal dan haram. Karena demi istrinya. Kalau seperti ini, ingatlah Allah sudah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Seperti apa anak atau istri yang musuh itu? Yang seperti tadi kita contohkan. Ya. Tidak mendukung ketaatan suami, tapi justru membuat suami tidak taat. Maka kata Allah, fahdharuhum, hati-hati dari yang seperti itu. Istri atau anak yang seperti itu. Nah, jadilah istri yang baik, ibu rumah tangga yang baik, yang mendukung suaminya dalam mencari sesuatu yang manfaat dari urusan dunia. Contohlah wanita semacam tadi. Ya, yang bisa bersabar dengan lapar, tapi tidak bersabar dengan panasnya neraka. Contohlah Hajar istri Ibrahim alaihissalam, yang tawakal kepada Allah ketika suaminya taat kepada Allah. Dia ditinggal di lembah yang tiada penghuni padanya, tiada tanaman padanya, tiada air padanya. Ya. Wadin ghairi dzi zar'in. Suatu lembah yang tidak punya tanaman. Makkah ketika itu tidak ada apa-apa. Ditinggal sendirian hanya bersama bayi. Bukan orang dewasa yang bisa membantu, justru bayi yang harus diperhatikan, yang harus dipenuhi kebutuhannya. Tidak diberi bekal kecuali hanya sedikit makanan dan air. Sehingga ketika habis, dalam perhitungan manusia, mau mencari di mana? Beli tidak ada, minta tidak ada, air tidak ada, pohon-pohon buah-buahan juga tidak ada. Mau minta kepada siapa? Mau mencari di mana? Ditinggal, kalau sendiri mungkin dia pasrah kepada Allah, kalau mati-mati saya sendiri. Tapi ditinggal dengan seorang bayi. Bayi yang lebih dia pikirkan daripada dirinya. Ketika bayi itu menangis, bagaimana rasanya jiwa seorang ibu mendengar tangisan bayi? Tapi apa kata Hajar kepada Ibrahim? Tidak dia mengeluh. Tidak dia mencaci maki. Tidak mencela. Tidak pula apalagi mencela ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini? Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Ya. Singkat. Maka si istri pun mengatakan, idzan lan yudhayyi'ana Allah. Kalau memang Allah yang perintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Yakin yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, al-yakinu billah, as-siqah billah, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti itu. Namun ya, pertolongan memerlukan kesabaran. Ini adalah ujian dan itu disadari olehnya. Ia tidak akan mendapatkan begitu saja dengan mudah tanpa ada usaha, tanpa melalui proses, tanpa melalui kesabaran. Maka seperti yang kita ketahui dari kisah tersebut, setelah perbekalan habis, dia berusaha mencari lari ke sana kemari, Safa, Marwa, melihat, memanggil. Sampai ketika berbagai usaha dilakukan dan dia tetap yakin kepada Allah, saat itulah datang pertolongan. Nah, begitulah semestinya seorang ibu, begitulah semestinya seorang istri, begitulah wanita yang salihah. Itu yang akan membantu suami untuk mencari rezeki yang halal. Jadi di sini perlu adanya kerjasama dalam suatu keluarga dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau untuk melakukan sesuatu yang manfaat bagimu. Manfaat urusan agama itu tadi, manfaat urusan dunia yang seperti ini. Ya, insyaallah dengan itu akan terwujud apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ya, akan terwujud pada diri-diri kita. Semoga Allah senantiasa membantu kita semua untuk itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wasta'in billah. Yang kedua, setelah kita bersemangat untuk itu, jangan kelewatan hal yang juga sangat-sangat penting dalam bab ini. Ista'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Jangan merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita pandai, pintar, kemudian gak membutuhkan pertolongan Allah. Merasa cukup dengan kekuatan kita, kemampuan kita, pengalaman kita, pengikut kita, ya, anak buah kita, dan berbagai usaha yang kita miliki. Jangan merasa cukup dengan itu tanpa mohon pertolongan kepada Allah. Apa artinya itu semuanya kalau Allah tidak tolong? Lihatlah Qarun, apa kurangnya Qarun? Apa kurangnya dia? Tapi lihat apa akibat dari apa yang dilakukan di akhir hayatnya. Allah ulur-ulur dia, istidraj. Dia tidak taat kepada Allah, Allah beri, Allah beri, Allah beri. Membuat dia semakin sombong, membuat dia semakin lalai, sampai dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi seperti ini karena ilmu yang ada pada saya. Merasa bangga diri, merasa cukup dengan dirinya sendiri, lupa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia sedang diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala, istidraj, sampai pada akhirnya, pada akhirnya seperti Allah kisahkan, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, akhirnya kami tenggelamkan dia dan rumahnya dan harta-harta yang dia punyai ke dalam bumi, kami tenggelamkan. Siapa yang menolong dia? Ya, siapa? Tidak ada yang menolong dia. Akibat daripada merasa cukup dengan dirinya, lupa dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini satu contoh dan banyak contoh yang lain tentunya. Maka dari itu apapun yang kita lakukan dari suatu usaha, baik urusan agama, akhirat, atau urusan dunia, minta pertolongan kepada Allah. Istain billah. Kita tidak bermakna apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun urusan yang sangat kecil. Ya, kalau tidak dibantu Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Makanya kita, ya, ketika membaca basmalah, apa maknanya? Kita mau melakukan suatu baca basmalah, apa maknanya? Dengan nama Allah artinya astainu billah. Saya menyebut nama Allah, mohon pertolongan kepadanya ketika saya mau melakukan. Mau melakukan sesuatu, baca basmalah, yakni dengan nama Allah, mohon pertolongan kepadanya, saya mau melakukan ini. Lain kali melakukan itu, ya, mohon pertolongan kepada Allah ketika melakukan itu, dan seterusnya. Ya. Jadi sesungguhnya Islam mengajari kita, dan agar kita ingat, agar selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Nah, ini juga anjuran yang sangat penting bagi kita semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu seorang mukmin bukan orang yang mudah patah semangat. Seorang mukmin bukan orang yang mudah putus asa. Tapi seorang mukmin adalah yang giat, yang ulet, ya. Ini kata yang lebih tepat, ya, tidak gampang putus asa. Ulet. La ta'jiz. Terus berusaha untuk wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Terus berusaha. Gagal yang ini, berikutnya berusaha lagi. Gagal yang itu, berikutnya berusaha lagi. Baik urusan dunia maupun urusan agama. Jangan dipahami bab gagal dan tidak gagal ini urusan dunia saja. Kadang kita bicara begini langsung ke bab usaha gagal, usaha gagal, usaha gagal. Bukan itu saja. Ada yang lebih penting daripada itu. Urusan agama, belajar bahasa Arab enggak paham-paham. La ta'jiz, jangan lemah. Terus berusaha. Belajar tajwid, bacaannya enggak benar-benar. La ta'jiz, jangan lemah. Terus usaha. Belajar nahwu enggak paham-paham. La ta'jiz, jangan lemah. Usaha lagi terus. Belajar fikih, belajar akidah, belajar waris mewarisi. Enggak paham-paham. Jangan, sudahlah, memang saya bakatnya begini mungkin. Ya. Enggak bisa paham. La ta'jiz, kata Nabi. Jangan lemah. Jangan merasa lemah. Terus berusaha. Ya. Terus berusaha. Insyaallah, ya, ilmu akan sedikit demi sedikit terukir dalam diri kita. Ya. Kalaupun itu lamban, mungkin di balik itu ada hikmah. Biar kita terus belajar misalnya. Kalau cepat pintar habis itu merasa tamat, enggak mau belajar lagi. Mungkin banyak hikmah di balik itu sehingga kita terus berusaha. Terus kita di majelis ilmu, terus kita bersama orang-orang yang baik. Ya. Setiap langkah yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, waktu yang kita keluarkan, semuanya punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun pelajarannya enggak paham. Tapi kita berusaha. Niat yang ikhlas. Ya. Menghafal Quran, enggak hafal-hafal. Jangan merasa lemah. Terus berusaha. Terus berusaha. La ta'jiz. Jangan lemah, kata Nabi SAW. Jadi ini tiga hal yang penting. Ya. Yang itu adalah bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, ya, maka insyaAllah kebaikan yang banyak kita akan dapatkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa in asabaka syai', kalau menimpa kamu sesuatu, kita sudah berusaha, ya, semangat sudah, mohon pertolongan Allah sudah, dan kita terus berusaha tanpa putus asa, tapi tetap ada suatu ujian. Asabaka syai', menimpamu sesuatu. Musibah datang. Tidak seperti yang kita inginkan hasilnya. Ya, seperti yang kita bayangkan hasilnya. Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan kau mengatakan seandainya aku mengatakan demikian. Seandainya aku melakukan demikian, maka akan demikian dan demikian. Enggak usah begitu. Jangan seandainya, seandainya. Ya. Walakin, tapi katakan qadarullah. Sudah takdir Allah atau Allah telah menakdirkannya. Qadarullah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena lau akan membuka amalan syaitan. Nah, ini menunjukkan bahwa pertama, ketika kita sudah berusaha, kok ternyata ada musibah, ada ini dan ada itu, ya, kita imani bahwa semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di balik takdir-takdir Allah itu ada hikmah-hikmah yang baik. Kita mungkin mengetahuinya atau kita belum mengetahuinya. Berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qadar Allah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Dan jangan melakukan satu hal yang Nabi katakan, yaitu mengatakan seandainya begini akan begini. Tidak. Bukankah kamu sudah berusaha? Sudah. Jangan melakukan seandainya, mengatakan seandainya, seandainya, seolah-olah itu suatu sesuatu yang akan merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena kata-kata seperti itu akan membuka amalan syaitan, yakni akan membuka wasawis, bisikan-bisikan syaitan, membuat kita semakin lemah, membuat kita mungkin akhirnya putus asa, membuat kita menyesali segala sesuatunya yang sudah kita usahakan. Banyak celah dari situ untuk syaitan masuk pada diri kita, membuat kita lemah, malas, mungkin su'udzon kepada Allah, berusaha kepada Allah, mungkin tidak terima kepada takdir Allah, dan seterusnya. Ya. Jadi jangan mengatakan yang seperti itu. Kecuali kata para ulama, kalau halal yang sifatnya baik, ya, sesuatu kebaikan seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lama aqtul hadiah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji, beliau membawa sembelian hajinya dari Madinah. Beliau haji qiran. Sebagian sahabat tidak membawa. Di tengah perjalanan Allah Azza wa Jal menganjurkan untuk apa? Untuk haji tamattu, bukan haji qiran. Sehingga Nabi Rasul memerintahkan para sahabat untuk haji tamattu. Dan kata para ulama, tamattu lebih afdal daripada qiran. Ya. Haji yang paling afdal tamattu menurut sebagian para ulama. Sehingga mereka yang tidak bawa sembelihan dari Madinah, yang tadinya qiran, yang tadinya ifrat misalnya, semuanya berubah jadi tamattu. Itu yang paling afdal. Tapi yang sudah kadung bawa sembelihan tidak bisa merubah jadi tamattu. Tetap qiran. Maka ketika itu Nabi katakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu," seandainya. Ya. Ketika waktu itu saya tahu seperti sekarang tahu, maka saya tidak akan membawa sembelian haji dari Madinah. Dan saya akan menjadikan haji saya haji tamattu. Itu kata Nabi. Nah, seandainya dalam bab seperti ini, bab yang baik, ya, untuk meningkat kepada yang lebih baik dari sesuatu yang baik, tidak membuka celah bagi syaitan untuk membisikkan sesuatu yang buruk, maka hal seperti ini diperbolehkan. Ya. Tapi kalau seandainya untuk tidak terima dengan takdir Allah, seandainya, tapi intinya tidak terima dengan syariat Allah, maka ini tidak boleh. Ini yang akan membuka celah bagi syaitan untuk membisik-bisikkan bisikan-bisikan yang buruk pada diri kita, sehingga berakibat efek yang buruk pula pada diri kita. Tapi katakan qadar Allah, kita sudah berusaha secara prosedur, yakni dalam syarat kita aturannya begini, kita sudah jalani, kok ternyata berbeda hasilnya, takdir Allah, ada hikmahnya insyaallah. Kita sudah berusaha dan semoga apa yang dilakukan jadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian bimbingan Rasulullah SAW kepada kita dalam hadis ini, dan seperti yang tadi kita sebutkan, itu adalah hal-hal yang sangat baik bagi kita semuanya dan manfaatnya sangat besar bagi kita semuanya. Kalau hadis ini dan bimbingan-bimbingan beliau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kebaikan yang akan kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selama kita betul-betul, maka kebaikan yang akan kita terima dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada pertanyaan, apakah beramal harus yang penting banyak dan ikhlas? Itu urusan belakang. Harus yang penting banyak dan ikhlas itu urusan belakang. Apakah itu termasuk amalan soleh, tuntunan Nabi? Ya, tidak. Ini salah. Ya, yang penting banyak, ikhlas urusan belakang. Kalau yang penting banyak tanpa ikhlas itu percuma, amalan yang tidak diterima. Bahkan bisa jadi bukan hanya percuma, dapat dosa. Oleh karenanya ulama dulu mengatakan al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Kita membatasi dengan apa adanya, amalannya cuma begini dari Nabi tapi sunnah, lebih baik daripada banyak ya tapi bid'ah, tidak ada tuntunnya dari Nabi. Ya. Yeah. Juga ada seorang ketika itu sholat tidak sesuai sunnah. Ulama mengatakan, menegur, kalau enggak salah Sa'id bin Musayyib rahimahullah menegur, kamu sholat begini-begini. Ditegur. Dia jawab, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Kata ulama itu kepadanya, menjawab, bukan Allah mengazab kamu karena kamu sholat, tapi akan mengazab kamu karena kamu tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya, jadi apa yang tadi ditanyakan, ya itu pernyataan yang salah. Apa benar ada hadis Nabi yang berbunyi maknanya, sesungguhnya ibnu itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya? Lalu apa maksudnya? Benar. Hadis yang sahih. Dia sendiri menyebutkan di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Benar. Innal iman la ya'riz ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Itu lafal hadis. Maknanya bahwa yakni ahlul iman, mereka orang-orang yang beriman akan kembali ke sana. Ya, sekarang contohnya haji. Kemana muslimin? Penjuru dunia ini kemana? Ke Madinah, ya kan? Makkah, Madinah, dan terutama ke Madinah. Ya, kembali ke sana. Apalagi zaman sekarang umroh sangat terbuka, nggak pernah sepi. Terbukti sekali sabda Rasulullah akan kembali ke sana iman itu. Ya, orang-orang ahlul iman berdatangan ke Madinah tidak pernah sepi. Allahumma a'lam bishawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين